bertambah tinggi semakin hari. Berjuta kesalahan berlapis kesombongan selalu saja datang menghampiri. Langkah yang rapuh, jiwa yang lemah, segala salah adalah milik kita. Segala puji hanya bagimu, lautan ampunan kasih sayang. Padamu hati ini berharap. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Selamatkanlah kami.